Risa Marcela New Palapa. SNB Indonesia. Kita damai dulu, joget dulu ya. Sembone sembunyi kasih. Bapak Lurah terima kasih. Terima kasih bos. Yang biru dong. Matur nuwun. Bos Pite. Terima kasih. Ini ada lagu permintaan dari teman-teman panitia ya.